nyanyikan lagu ini hanya untuk dirimu, engkau juwita hatiku. Andai di malam ini engkau hadir menemani, bahagia kan tercipta bersamamu, oh juwita. Ingin kau ada bersama laguku ini, ku curahkan rinduku hanya untuk kamu, kamu, semua untuk kamu. Di keheningan malam ku nyanyikan lagu, hanya untuk dirimu, engkau juwita hatiku. Andai di malam ini engkau hadir menemani, bahagia kan tercipta bersamamu, oh juwita. Ingin kau ada bersama laguku ini, ku curahkan rinduku hanya untuk kamu, kamu, semua untuk kamu. Bayanganmu selalu di mataku, menari. Sama besar cintaku, oh kasih. Bersama laguku ini ku curahkan hanya untuk kamu, kamu, semua untuk kamu. Bersama laguku ini curahkan rinduku hanya untuk kamu, kamu, semua untuk kamu. Bersama laguku ini curahkan hanya untuk